Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyara talabatil ilmi wa ikhwani wal muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, menyambung pembahasan kita terkait dengan al-qawaid al-arba', empat kaidah yang muhimmah yang bila seorang muslim dan muslimah mengetahuinya, benar-benar akan memahami tentang agama musyrikin untuk bisa menyelamatkan dirinya darinya dan mengilmui tentang agama Islam sehingga bisa melaksanakan ajaran-ajarannya. Siapapun dan dimanapun, bila jahil tentang qawaid al-arba' ini, dia tidak mengilmui tentang empat perkara besar ini, akan terjatuh di dalam asyirku billah, syirik kepada Allah wa'izza wa'jal, menyembah al-ashjar, pohon-pohon, kuburan, bebatuan. Setelah itu, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap, mereka menyangka, mereka menduga kalau mereka telah melakukan yang terbaik di dalam hidup. Maka dengan mengerti empat kaidah ini akan bisa menjadi alat jembatan untuk kita bisa selamat dari dosa yang paling besar di dalam hidup yang akan membatalkan, merusak dan menghancurkan semua ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ada faedah yang belum saya sampaikan tadi pagi terkait melihat waktu, barakallahu fikum, dari ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Saya akan membacakan sedikit sebagai faedah tambahan terkait dengan tanda kebahagiaan bagi seorang muslim dan muslimah apabila dia terjatuh di dalam dosa, dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا بِعَبْدٍ خَيْرًا فُتِحَ لَهُ مِنْ أَبْوَابِ التَّوْبَةِ. Kata beliau, apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan pada seorang hamba, apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, futihalahu, maka dibukakan bagi hamba ini pintu untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla pintu untuk bertaubat kepada Allah. Dibukakan baginya pintu penyesalan. Dibukakan baginya pintu ketundukan dan perendahan diri serta kefakiran di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah bukakan pada hamba ini, kata beliau, kejujuran dalam mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah selalu, bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia berupaya, Allah bantu, Allah menolongnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Setelah dia terjatuh di dalam kesalahan dan dosa tersebut, sehingga kata beliau, kebaikan itu merubah kesalahan-kesalahan itu menjadi sebuah rahmat di dalam hidup. Inilah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa terjatuh dalam kesalahan, bisa terjatuh dalam kekeliruan, bisa terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Allah Azza wa Jalla bukakan pintu-pintu yang sangat baik, pintu-pintu kemuliaan, pintu penyesalan, pintu kepatuhan, pintu perendahan diri kepada Allah Azza wa Jalla, kejujuran menggantungkan diri padanya, berdoa dan melaksanakan amalan-amalan kebaikan yang menjadikan kejelekan itu sebagai rahmat bagi dirinya. Loh, kok bisa? Kejelekan itu menjadi rahmat. Kata beliau, hatta yakula aduwullah, sampai musuhnya Allah Azza wa Jalla berucap, ya laitani taraktuhu walam uki'hu. Musuh Allah mengatakan, di saat melihat ada orang yang telah berbuat baik setelah melakukan dosa dan kemaksiatan, ternyata perbuatan baik itu menjadikan kemaksiatannya itu adalah rahmat, kesalahannya itu adalah rahmat. Oleh karena itu setan mengeluh, aduhai, sekiranya aku biarkan dia, aku biarkan dia dalam kebaikannya, tidak menjatuhkan dia di dalam dosa. Syaitan menyangka bisa dia menjatuhkan ke dalam dosa ini akan binasa hidupnya, selesai urusannya, termasuk orang hina-hina, dina, rendahan. Ternyata Allah Azza wa Jalla membukakan pintu kebaikan pada orang ini sehingga dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tambah lagi kondisi dia setelah bertaubat lebih baik dari kondisi dia sebelum terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu, setan, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, mengatakan, ya laitani taraktuhu walam uki'uhu. Aduhai sekiranya aku membiarkan dia dan tidak menjatuhkan dia ke dalam dosa. Mungkin tergambar pada diri kita, di saat Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam berada di dalam surga, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan iblis untuk sujud kepadanya. Fa'aba wastakbara, enggan, menolak, sombong. Kesombongan ini muncul karena sifat hasad yang ada pada iblis tersebut. Nabiullah Adam dihasadi, satu, karena Allah Azza wa Jalla menciptakan dia dengan tangannya. Kedua, iblis hasad kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Karena Allah Azza wa Jalla mengangkat Adam, kemudian menyuruh malaikat dan dia untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Karena hasadnya ini, dia berupaya untuk bagaimana mengeluarkan, menjatuhkan Nabiullah Adam dalam kesalahan. Perjalanan hidup Nabiullah Adam telah mendahuluinya. Suratan takdir Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam telah mendahuluinya. Sehingga setan mampu menjatuhkan dia ke dalam sebuah kesalahan yang besar. Sebab kesalahan ini, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, adalah sifat al-hirsu. Al-hirsu itu kalau bahasa kasarnya kita, rakus. Ada kerakusan pada diri manusia itu sendiri. Sudah diberikan nikmat yang begitu banyak di dalam surga. Semuanya ada. Allah perintahkan, jangan kudekati pohon ini. Jangan engkau dekati pohon ini. Satu pohon dibanding dengan nikmat yang sangat besar di dalam surga. Maka dengan adanya pada tabiat manusia itu al-hirs, menjadikan dia terjatuh di dalam kesalahan, melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Setelah melakukan kesalahan dan dikeluarkan dari dalam surga, yang tadinya mutlak itu adalah hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Setelah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dikeluarkan dari dalam surga menuju dunia ini, barakallahu fikum, Allah berikan pintu kebaikan di dalam hidupnya. Bertaubat kepada Allah. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menerima taubatnya. Dan akan dikembalikan setelah bertaubat ini ke dalam surga lagi dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Kemarin sebuah hadiah, sekarang melalui perjuangan untuk bisa memperoleh surganya Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Inilah yang dimaksud oleh ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Musuh Allah mengatakan, aduhai sekiranya aku membiarkan dia dan tidak menjatuhkannya di dalam kesalahan. Ternyata setelah dia melakukan kesalahan ini dan dibukakan pintu kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, dia kembali, dia bertaubat kepada Allah, ternyata kondisi dia setelah bertaubat dari kesalahan lebih baik dibanding dengan sebelum dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa hadza, maka inilah makna qaul ba'dish salaf, ucapan sebagian salaf, sesungguhnya innal 'abda la ya'malu dzanba yadkhulu bihil jannah wa ya'malu hasanah wa yadkhulu bihan nar. Seseorang hamba membiasakan diri melakukan dosa, ternyata dengan dosa itu menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Ucapan sebagian ulama ussalaf. Seseorang senantiasa melaksanakan dosa, dengan dosa itu dia masuk ke dalam surga. Dan melaksanakan kebaikan, dengan kebaikan itu dia masuk ke dalam neraka. Allahu Akbar. Bagaimana penjelasannya? Kata beliau, qalu kaifa? Mereka mengatakan, bagaimana ini? Orang melakukan dosa dengannya bisa masuk ke dalam surga. Melakukan kebaikan bisa masuk ke dalam neraka. Bagaimana ini? Qala, sebagian as-salaf mengatakan, ya'malu dzanba. Dia melakukan dosa. Fala yazalu nasbu ainaihi minhu musfiqan wajilan bakiyan nadiman mustahiyan min rabbih ta'ala naqisar ra'i baina yadayhi munkasiral qalbi lah fayakunu dhalika adzanbu anfa' lahu min ta'atin katsiratin bima tarattaba 'alayhi min hadhihi al-umur allati biha sa'adatul 'abdi wa falahuhu hatta yakuna dhalika adzanbu sababa dukhulil jannah. Kata beliau, barakallahu fikum, seseorang melakukan dosa dan terus menerus nasbu 'ainaihi minhu mustiqan, wajahnya, hidupnya selalu dibawa dengan rasa takut karena dosa yang dilakukan. Menyesal, menangis, malu kepada Ar-Rabb karena dia telah bermaksiat kepadanya, menundukkan kepalanya di hadapan Allah Azza wa Jalla, menundukkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang melakukan dosa di hadapan wajahnya, pada dirinya nampak ada rasa takut, ada rasa kekhawatiran, penyesalan, rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla, menundukkan kepalanya, menundukkan hatinya di hadapan Allah. Sehingga kata beliau, kemaksiatan ini lebih bermanfaat baginya min ta'atin kathirah, dari ketaatan-ketaatan yang sangat banyak, barakallahu fikum. Karena munculnya kebaikan setelah dosa ini, selalu dibayangi, selalu rasa takut muncul, kekhawatiran terjatuh lagi padanya, malu kepada Allah Azza wa Jalla, meminta perlindungan, tentu beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dosa itu ternyata lebih bermanfaat darinya, buatnya, dari ketaatan-ketaatannya yang banyak. Karena ini terlahir setelah dia melakukan dosa tersebut. Semuanya ini setelah dia terjatuh di dalam dosa, terlahir sifat-sifat mulia dan agung pada dirinya, menjadikan dia berbahagia, beruntung, dan dengan itu semua dia bisa masuk ke dalam surga. Wa yaf'alul hasanah. Sementara orang yang melakukan kebaikan ini terus menerus dalam kondisi yamunnu biha ala rabbih, mengungkit-ungkit kebaikan di hadapan Rabbnya. Ya Allah, saya sudah melaksanakan sholat 5 hari, bahkan saya tahajud, kok belum? Ini namanya man, mengungkit-ungkit kebaikannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, saya sudah bersedekah yang banyak, kok masih dililit oleh hutang? Misalkan, ini al-man, mengungkit-ungkit kebaikan di hadapan Rabb. Wa yatakabbar biha, menyombongkan diri dengan kebaikan itu. Melihat dirinya, wah, muncul sifat ujubnya, kemudian sombongnya. Wa yaqul, dan berkata, fa'altu, fa'altu, wa fa'al. Saya sudah berbuat demikian, saya sudah melakukan itu, saya sudah bekerja, saya sudah berkorban, saya, dan saya. Semuanya ini mewariskan pada dirinya sifat ujub, sifat sombong, sifat angkuh, meremehkan orang lain. Ma yakunu sabab halakihi. Apa yang itu menjadi penyebab kehancuran dan kebinasaannya, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, sudah kita sampaikan pada pertemuan mungkin yang telah lewat, seseorang muslim, persoalan pada diri seorang muslim bukan dia mampu berbuat dan beramal, tetapi permasalahan besar adalah mampukah dia menjaga amalnya dari hal yang akan mufsidat merusaknya? Mampukah dia melindungi amalnya dari perkara yang akan membatalkannya? Persoalannya bukan Anda mampu berbuat, Anda mampu berkarya, Anda mampu berkorban. Tetapi persoalan besar dan sesungguhnya kemampuan untuk menjaga dan melindungi kebaikan ini dari hal yang akan merusaknya dan dari perkara yang akan membatalkannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ahibbati fillah. Kembali barakallahu fikum melangsungkan tentang empat kawaid yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalahnya. Ingat, beliau memberikan sebuah pelajaran sebelumnya. Kata beliau, semoga Allah menyelamatkan engkau dari belenggu kesyirikan, dari jeratan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menjelaskan bahwa bahaya kesyirikan itu seperti innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lalu kemudian beliau menjelaskan tidak akan bisa selamat dari jeratan kesyirikan itu kecuali dengan mengetahui empat kaidah. Tidak akan bisa selamat dari kesyirikan itu kecuali dengan mengilmui empat kaidah. Kita baca qala rahimahullahu ta'ala al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffara alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq ar-raziq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil islam wad dalil qawluhu ta'ala qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardi أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dalam surat Yunus ayat 31. Kaidah yang pertama, engkau mengetahui, engkau mengilmui bahwa orang-orang kafir yang telah diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tentu masuk di dalamnya yang diperangi oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kaidah yang pertama, engkau mengetahui bahwa orang kafir yang telah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisi mereka, orang-orang kafir ini, mengaku Allah Azza wa Jalla adalah sang pencipta, mengaku Allah Azza wa Jalla adalah Ar-Razzaq, pemberi rezeki, Al-Mudabbir, yang mengurus urusan ini. Mereka mengakui itu. Tapi pengakuan mereka tentang Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, dan sebagai pengatur urusan hidup tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Al-Islam. Tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Al-Islam. dalil yang menjelaskan demikian firman Allah Azza wa Jalla. Katakan, wahai Rasul Allah, katakan kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan hidup dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan? Siapa yang mengurus urusan ini? Tanyakan kepada mereka. Allah Azza wa Jalla menukilkan jawaban mereka. Fasayakuluna Allah. Mereka mengatakan Allah. Katakan lagi kepada mereka. Afala tattaqun. Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ingat baik-baik. Kaidah yang pertama. Orang kafir yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diperangi oleh para sahabat beliau ridwanullah alim ajma'in, mengakui bahwa Allah yang mencipta. Allah Azza wa Jalla yang memberi rezeki. Allah yang mengatur urusan. Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan dan yang mematikan dan seterusnya. Dari sini kita diberitahukan bahwa satu, tauhid yang diakui oleh orang-orang kafir itu adalah tauhid apa? Apa namanya? Tauhid rububiyah. Para ulama melalui istiqra. Istiqra itu adalah barakallahu fikum penelitian. Istiqra artinya penelitian. Dari nas-nas para ulama menyebutkan bahwa tauhid itu ada tiga macam. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ketiga tauhid itu ittafaqat 'alaiha ar-rusulu shalawatullahi wasalamuhu 'alaihi. Para ulama ketika meneliti tauhidullah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan disebutkan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, mereka menemukan melalui penelitian ini bahwa tauhid itu ada tiga bentuknya. Tauhid ar-rububiyah, kedua tauhid al-uluhiyah, dan yang ketiga tauhid al-asma was-sifat. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa ketiga tauhid ini ittafaqat 'alaiha ar-rusulu shalawatullah wa salamuhu 'alaihi. Sepakat para rasul tentangnya barakallahu fikum. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui bahwa dari ketiga tauhid ini yang menjadi tujuan dakwah para nabi dan rasul adalah tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Maka tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma was-sifat adalah jembatan untuk menyampaikan kita kepada tauhid al-uluhiyah. Bagaimana kita membedakan antara tauhid uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah? Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa tauhid ar-rububiyah adalah tauhidullah fi af'alihi. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam semua perbuatannya, perbuatan Allah. Ini disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Bagaimana mencipta Allah Azza wa Jalla, menyembuhkan Allah Azza wa Jalla, menghidupkan Allah Azza wa Jalla, yang mematikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid rububiyah itu adalah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah, seperti mencipta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, membangkitkan, mengatur urusan hidup ini, dan seterusnya. Ini tauhid rububiyah. Ini yang diakui oleh orang-orang kafir kepada Allah. Adapun tauhid al-uluhiyah, tauhidullah fi af'alil ibad, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam semua perbuatan hamba. Fi af'al al-ibad, dalam perbuatan hamba. Hamba sholat untuk Allah, hamba berzakat untuk Allah. Mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba. Terkait dengan tauhid uluhiyah ini, hamba yang berbuat. Terkait dengan tauhid rububiyah, Allah yang berbuat. Dikembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Meyakini tauhid rububiyah artinya meyakini bahwa Allah lah yang berbuat di alam ini. Meyakini tauhid uluhiyah meyakini bahwa semua af'al, perbuatan hamba, ibadah dan taat diperuntukkan buat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat itu adalah jembatan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan yastalziman. Kedua jenis tauhid ini menuntut, mengharuskan, berkonsekuensi kepada tauhid al-uluhiyah. Adapun tauhid al-uluhiyah sudah mengandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma was-sifat. Dengan bahasa para ulama, tauhid al-uluhiyah yatadhamman, sudah yatadhammanu, sudah mengandung, mencakup di dalamnya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Sementara musyrikin, orang-orang kafir yang diperangi oleh Allah Azza wa Jalla, yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diperangi oleh para sahabat Nabi, mereka mengakui hanya tauhid rububiyah. Mereka mengakui hanya tauhid rububiyah. Makanya beliau mengatakan tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Barakallahu fikum. Dari sini tergambar sekarang sebuah pelajaran yang berharga, yaitu di saat pengarang kitab Qawaidul Arba dituduh membunuh orang-orang Islam, menghalalkan darah orang-orang Islam, tertuduh, barakallahu fikum. Mari kita kaji agar kita mengerti, barakallahu fikum, bahwa ini adalah tuduhan yang tidak beralasan. Pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berperang dan mengangkat bendera ma'al amir, bersama pemimpin di saat itu. Satu. Yang kedua, yang diperangi adalah orang-orang yang sifatnya agar kita tahu dengan kaidah yang pertama ini. Mereka mengaku bertauhid. Tauhid rububiyah mereka yakini sebagaimana keyakinan orang-orang kafir di masa yang silam. Mereka berstatus muslim. Terhadap tauhid rububiyah mereka perae terhadap tauhid uluhiyah mereka tentang, mereka musuhi dakwatut tauhid barakallahu fikum. Mereka mengagungkan kuburan, mereka memuliakan batu-batu muslim. Maka perbuatan yang melanggar tauhid uluhiyah ini menyebabkan mereka keluar dari al-Islam. Berarti statusnya sama. Statusnya sama dengan orang-orang kafir di masa yang silam. Ini muslim, tetapi dengan perbuatannya melanggar, menentang tauhid al-uluhiyah. Mengagungkan ini, mengagungkan itu, meminta kepada ini, meminta kepada itu selain Allah Azza wa Jalla, menyebabkan mereka keluar dari Islam. Berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidak barakallahu fikum menghalalkan darah orang-orang Islam, tetapi menghalalkan darah orang-orang kafir kepada Allah. Orang-orang musyrik barakallahu fikum. Dan yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berperang dengan Al-Amir di saat itu. Berperang dengan pemimpin barakallahu fikum. Keberikutnya, ada faedah terkait dengan bab ini dari Al-Imam Si'di rahimahullahu ta'ala. Di mana kita ketemukan terkait dengan tiga jenis tauhid yang disebutkan tadi. Bagaimana contoh bahwa para ulama telah melakukan istiqra, penelitian yang dalam dari nas-nas dan nas sehingga berkesimpulan bahwa tauhid itu ada tiga. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan. Kata beliau, surat Al-Fatihah ala ijaziha ihtawat ala ma lam yahtawi tahtawi alaihi suratun min suaril Quran. Surat Al-Fatihah bersamaan dengan ringkasnya telah mengandung apa yang tidak dikandung oleh surat-surat di dalam Al-Quran. Ternyata surat Al-Fatihah itu, kata beliau, telah mengandung di dalamnya tiga jenis tauhid. Tauhid rububiyah, kata beliau, yu'khad min kaulihi. Diambil dari firman Allah Azza wa Jalla, Rabbil Alamin. Diambil dari firman Allah Azza wa Jalla, Rabbil Alamin. Tauhid Ar-Rububiyah. Yang kedua adalah Tauhid Al-Uluhiyah. Kata beliau, wa huwa ifradullah bil-ibadah. Yaitu mengesakan Allah di dalam peribadatan. Tauhid Uluhiyah ini yukhad, diambil dari lafaz Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Pada rabbil alamin terkandung tauhid ar-rububiyah. Pada lafaz Allah alhamdulillahi, pada lafaz labzul jalalah Allah, di situ terkandung tauhid al-uluhiyah. Dan juga di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terkandung padanya tauhid al-uluhiyah. Adapun tauhid al-asma was-sifat. Adapun tauhid al-asma was-sifat dikandung oleh firman Allah Azza wa Jalla, alhamdulillahi, alhamdu. Kata alhamdu terkandung barakallahu fikum padanya tauhid al-ulu al-asma was-sifat. Pertama di awal saja surat ayat pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita urutkan sekarang. Alhamdu sifat berarti tauhid al-asma was-sifat. Lillahi lafzul jalalah Allah, padanya diambil tauhid al-uluhiyah. Rabbil alamin sebagai dalil tauhid ar-rububiyah. Ini yang disebut dengan al-istiqra. Melalui penelitian barakallahu fikum para ulama. Kesimpulannya. Kesimpulannya barakallahu fikum. Kaidah yang pertama adalah, engkau mengetahui, engkau berilmu bahwa orang yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, orang mengakui tauhid rububiyah. Dalam bertauhid tidak cukup. Kenyataan yang kita jumpai di tengah kaum muslimin mengakui rububiyah, ya, yang menyembuhkan saya yakini Allah, yang memberi rezeki Allah, yang menghidupkan Allah, segala-galanya Allah. Tapi terkait dengan tauhid al-uluhiyah terjadi pelanggaran besar, pengerusakan, penentangan yang hebat. Apa bedanya? Apa bedanya barakallahu fikum? Namun karena kita orang yang berilmu, terus berupaya untuk menolong, membantu, menyelamatkan, mendakwahkan saudara kita muslimin. Barakallahu fikum. Karena tidak adanya da'i atau kurangnya da'i yang menyampaikan kepada mereka tentang tauhid yang hak. Maka di sebagian atau di tengah-tengah kaum muslimin menemukan dan menjumpai, memusuhi dengan hebat tauhid al-uluhiyah. Berarti tidak ada perbedaan sesungguhnya antara perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh orang-orang kafir di masa yang silam dan dengan muslimin di masa sekarang ini. Kalau ada orang atau amir atau pemimpin muslim muwahid kemudian memerangi ini semuanya, memerangi orang-orang yang meruntuhkan tauhid al-uluhiyah, benar. Dan kita muwahidin harus menjadi bala tentara dzakal amir. Jihad namanya barakallahu fikum. Naam. Pada kaidah yang kedua ini, beliau ingin membawa kita setelah kaidah yang pertama, orang kafir mengakui kalau Tuhannya itu tidak bisa mencipta, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa memberi rezeki dan seterusnya, kenapa mereka menyembahnya? Dan bagaimana bentuk penyembahan mereka kepadanya? Agar kita tahu bahwa ternyata kesyirikan di masa yang silam, di masa sekarang ini lebih mengerikan. Barakallahu fikum. Pada kaidah yang pertama kita menemukan adanya keselarasan antara orang-orang yang telah diperangi habis-habisan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ternyata kita menemui dasar diperangi mereka itu pada saudara kita kaum muslimin di masa sekarang ini. Keberikutnya sekarang, kalau mereka tidak mengakui yang memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan adalah Tuhan-Tuhan mereka. Itu adalah miliknya Allah. Kenapa mereka menyembahnya? Jawabannya pada kaidah yang kedua. Annahum yakulun. Al-qa'idatu tsaniyah. Kaidah yang kedua. Mereka mengatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa litalabil qurbati wasyafa'ati. Mereka mengatakan, tidaklah kami meminta kepada mereka selain Allah. Lata, Uzza, Manat. Allah bercerita tentang kesyirikan di masa yang silam. Untuk kita tarik benangnya ke masa kita ini. Benar enggak? Terjadi enggak? Sama enggak? Barakallahu fikum. Kalau di atas tadi di pertama ada kesamaan. Setelah kita tarik benang, sebagian muslimin mengakui tauhid ar-rububiyah, tapi menghancurkan, memusuhi, menentang, melanggar tauhid al-uluhiyah. Kalau di sana asalnya kafir, tidak bertauhid uluhiyah. Di sini asalnya muslim, tapi menghancurkan tauhid al-uluhiyah, menyebabkan keluar dari al-Islam. Berarti sama kedudukannya. Sekarang yang kedua. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan, ai orang kafir di masa yang silam, kami tidak berdoa kepada mereka Tuhan-Tuhan selain Allah. Lata, Uzza, Manat, dan seterusnya Hubal. Dan tidak kami mengarahkan semuanya kepada mereka, kecuali, ini alasannya. Pertama, litolabil qurbati. Ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah. Berarti Tuhan-Tuhan-Tuhan-Tuhan ini menjadi perantaranya. Mereka tidak menyembah ini semua kecuali ingin menjadi orang dekat dengan Allah. Jadi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini menjadi wasilah, perantara. Menjadikannya sebagai perantara. Kedua, menjadikan Tuhan-Tuhan yang tidak bisa apa-apa itu menyembah mereka dalam bentuk meminta syafaat wasyafaati dan mencari pembelaan dari mereka. Dua alasan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang coba dengarkan. Apa yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di saat orang musyrikin di masa beliau mengutarakan sebuah syubhat, apa kata mereka? Nahnu la nusyriku billah. Kami tidak menyekutukan Allah. Bahkan kami bersaksi bahwa tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi mudarat, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan Muhammad, la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Muhammad itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa memberikan buat dirinya manfaat, tidak pula bisa memberikan mudarat. Terlebih Abdul Qadir Jailani, dan selainnya. Walakin, ini dia. Walakin, ana muznid. Saya ini banyak dosa. Wal salihun, orang-orang salih ini, lahum jahun indallah. Saya ini orang yang banyak dosa. Saya yakin, yang mencipta yang ini, itu, ini, semuanya adalah Allah. Muhammad, tidak bisa memberikan manfaat buat dirinya. Tidak bisa menolak mudarat yang akan menimpa dirinya, terlebih Abdul Qadir Jailani dan selainnya. Tapi dengarkan baik-baik, di sini dia. Tapi saya ini kan orang berdosa. Saya ini orang yang berlumuran dengan dosa. Wassalihun, orang-orang soleh ini lahum jahun indallah. Mereka punya kedudukan di sisi Allah. Wa atlubu minallahi bihim. Oleh karena itu, saya meminta kepada Allah bihim melalui orang-orang soleh tersebut. Perhatikan baik-baik. Ini syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ketika kita melihat kaidah yang kedua ini, kok sama ya? Mereka mengakui demikian semuanya Allah, ini Allah, itu Allah, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa mereka menyembah ya berhala Lata, Uzza, Manat? Jawabannya dua. Pertama, ingin mencari kedekatan melalui mereka kepada Allah. Yang kedua, ingin mendapatkan pembelaan dari Allah. Berarti kan sama. Kalau sudah sama, ya hukumnya sama. Barakallahu fikum. Ya, nanti ketika seseorang Muslim terjun ke masyarakat, beda lagi. Kalau hukum secara umum sama. Ini musyrik, ini statusnya Muslim, tetapi perbuatannya sama. Ketika kita terjun di masyarakat, tidak boleh kita membawa kaidah yang umum ini. Hah, kamu kafir. Perbuatanmu sama dengan onda. Karena di situ ada penghalang-penghalang dia untuk dikafirkan. Mungkin karena bodoh, karena tidak belajar, karena ini, karena itu. Sifatnya atau hukum secara umum sama. Tapi ketika nanti menunjuk, ini yang harus dengan syarat, syarat, syarat, dan syarat. Karena dia adalah seorang Muslim, untuk mengeluarkan dia dari Islam, harus dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama melalui kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang harus dibedakan, barakallahu fikum. Tapi secara umum, sifatnya sama. Ketika sampai kepada individu orang-orang muslimnya berbeda, barakallahu fikum. Naam. Jadi dua alasannya. Sekarang Allah Azza wa Jalla ingin memberitahukan tujuan ini di dalam kitabnya Al-Quran. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala. Dalil bahwa mereka itu menyembah selain Allah ingin mendapatkan kedekatan kepada Allah melalui mereka. Firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 3. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, sesembahan, pelindung, pembela, kekasih, mereka mengatakan, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, pembela, kekasih, mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah mereka. Perhatikan baik-baik, Allah nukilkan syubhat mereka. Kami tidak menyembah mereka. Tapi, semuanya itu untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah yang akan menghukumi di antara mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadibun kaffar. Allah menghukumi perbuatan mereka menjadikan Tuhan selain Allah sebagai jembatan wasilah mendekatkan diri mereka kepada Allah. Allah hukumi bahwa itu kadzibun kaffar. Mereka adalah pendusta dan mereka adalah orang-orang kafir. Berarti perbuatan mereka ini adalah kufur. Mereka adalah orang-orang kafir. Tarik benang sekarang. Apa yang dilontarkan syubhat di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Kami yakin Allah itu mencipta Allah segala-galanya. Kami yakin Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam ya tidak bisa memberikan manfaat buat dirinya, menolak mudarat, terlebih Abdul Qadir Jailani dan selainnya. Tapi kami ini orang yang banyak dosa. Orang-orang soleh ini punya kedudukan di sisi Allah. Sehingga kami meminta kedekatan kepada Allah melalui mereka. Berarti sama apa tidak? Sama. Kesyirikannya sama, barakallahu fikum, antara dulu dengan sekarang. Ini adalah hukum secara umum. Berarti kafir, naam. Karena sama-sama melaksanakan kekufuran. Bagaimana kalau sudah sampai menyentuh individu muslim? Harus dengan syarat. Tidak boleh memakai yang sifatnya umum untuk menempelkan kepada setiap muslim dan muslimah. Anta kafir, kafir. Halal darahnya, nanti tak habis nyawamu. Misalkan, ini tidak boleh. Harus dibedakan antara hukum yang bersifat umum karena ada kesamaan, ya, dasarnya barakallahu fikum, kesamaan ilatnya. Tapi ketika sudah menyentuh individu muslim dan muslimah, di situ ada syarat-syarat yang ketat untuk mengatakan dia fasik, untuk mengatakan dia kafir, untuk mengatakan dia mubtadi. Barakallahu fikum. Ini alasan yang pertama yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Alasan yang kedua, wa dalilu syafa'ati qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan kami menyembah selain Allah. Wa ya'budun, dan mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan mereka manfaat. Tapi mereka mengatakan haula'i, mereka-mereka ini pembela-pembela kami di sisi Allah. Barakallahu fikum. Subhanallah. Antum perhatikan baik-baik. Tujuan mereka menyembah selain Allah ada dua. Ada catatan yang penting dalam kejadian yang besar ini. Dan kejadian yang menimpa saudara kita muslimin. Dasar diperbuat semuanya ini. Apa dasarnya? Sampai sedemikian rupa memposisikan manusia yang soleh dijadikan sebagai perantara antara dirinya dengan Allah, atau mengharapkan pembelaannya di sisi Allah, sementara mereka ini melakukan sesuatu yang memutuskan, menutup adanya pembelaan itu. Apa toh dasarnya? Apa landasannya? Satu, karena istihsan. Ada istihsan, anggapan baik. Ana muznik, saya ini orang yang berdosa. Dia adalah orang-orang soleh, punya kedudukan di sisi Allah. Setelah itu, melakukan kias batil. Mengkiaskan Allah Azza wa Jalla dengan raja-raja yang ada di muka bumi ini. Tentang butuhnya raja ini kepada wuzara, kepada menteri-menteri, ajudan-ajudan yang akan menyampaikan keluhan rakyatnya kepada sang raja. Dikiaskan Allah Azza wa Jalla seperti raja. Ini adalah batil, barakallahu fikum. Sehingga orang yang berdosa ini butuh yang bisa menghubungkan dia dengan Allah. Siapa kira-kira? Orang soleh. Yang keberikutnya, bahaya yang mendasarinya adalah al-ghulu. Sikap melampaui batas. Menyikapi orang-orang soleh itu dengan batas. Ya, melampaui batas dari posisinya sebagai orang soleh. Penyakit al-ghulu inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid. Beliau barakallahu fikum memberikan judul, salah satu di antara judul yang beliau sebutkan, kata beliau barakallahu fikum, bab anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum al-ghulu huwa al-ghuluwu fis salihin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah meletakkan sebuah bab bahwa sebab kekufuran Bani Adam, sebab kekufuran Bani Adam itu dan sebab mereka meninggalkan agamanya, sebab kufur, sebab mereka meninggalkan agamanya adalah al-ghulu fis salihin, sikap melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Ini mara bahaya. Sebab seseorang al-ghulu, sikap melampaui batas ini, akan bisa menyebabkan seseorang keluar dari jalur siratal mustaqim. Karena ghulu, melampaui batas, barakallahu fikum. Dia mensikapinya, gurunya, seolah-olah tidak akan pernah salah. Ini ghulu, barakallahu fikum. Mensikapi gurunya an-nasih selalu, ini penasihat yang ulung. Dia tidak mensikapi gurunya penasihat ini, suatu saat akan dinasihati juga. Semestinya kan begitu. Ini penasihat ulung, hebat, masya Allah. Banyak orang yang dinasihatinya, banyak orang yang ditegurnya, banyak orang. Ya, suatu saat dia sekarang menjadi penasihat, nanti akan bisa menjadi al-mansuh, orang yang dinasihati. Ini manusia. Tapi kalau kita bersifat ghulu padanya, yang kita angkat adalah, oh dia penasihat, pernah menasihati itu, pernah menasihati ini, pernah menasihati fulan, pernah menasihati pusat ini, wah habis. Dia tidak sadar. Kalau ini adalah manusia, suatu saat juga dia akan dinasihati. Ketika dia ghulu, memiliki sifat melampaui batas, dia tidak menerima kalau ini dinasihati, ditegur, diluruskan, ditarik kembali, diselamatkan, tidak menerima. Ini namanya sifat ghulu. Kalau saja sifat ghulu itu bisa menjadikan seseorang kafir kepada Allah, bisa menyebabkan seseorang itu meninggalkan agamanya, bagaimana lagi kalau persoalan-persoalan yang di bawah itu? Sifat ghulu sangat berbahaya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu disinilah letaknya. Kita belajar ilmu agama, kita mengkaji dan mendalaminya dan mengamalkannya, agar kita dengan ilmu ini bisa mengoreksi, bisa tahu, bisa mengenali orang-orang dengan ilmu. Jangan sampai orang dijadikan mi'yar ilmu. Salah. Kalau dia tidak mengucapkan ini berarti ini tidak benar. Kalau dia ini. Jadi orang dijadikan sebagai tolak ukur ilmu. Salah. Ini ghulu. Sebuah sikap melampaui batas. Sebaliknya semestinya adalah sifat jujur itu, di saat engkau menjadikan ilmu ini sebagai barometer, sebagai tolak ukur, mengukur siapapun. Salah, salah. Benar, benar. Ini kan barakallahu fikum kita diajari oleh ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ketika berbicara tentang dinullah, tentang agama Allah Azza wa Jalla, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, belajar agama ini dengan dalil-dalil-dalil-dalilnya agar kita terbebaskan dari sifat-sifat yang berbahaya. Taklid atau memiliki sifat ghulu dan seterusnya. Barakallahu fikum. Enam. Terkait dengan pembahasan syafaat, insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang sekali lagi. Semoga kita bisa menyelesaikannya besok. Dan kita berharap segenap ikhwani yang hadir besok untuk bisa bersabar. Mungkin agak panjang sedikit, tetapi insyaAllah ya tidak akan lama. Karena memang kita membacanya saja. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sekali lagi insyaAllah kita akan menyelesaikan risalah ini besok biiznillah. Barakallahu fikum. Saya meminta segenap untuk bersabar bisa menyelesaikannya. Semoga kita bisa mengambil faedah yang besar dari karya beliau. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.